Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seseorang tergantung dengan keyakinan temannya. Almar'u ala dini khalili. Maka dengan siapakah kita berteman? Apabila kita berteman dengan orang yang baik, kita pun akan menjadi orang yang baik. Tapi apabila kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, mau gak mau kita pun menjadi orang yang tidak baik. Maka kemuliaan seseorang juga bisa dilihat dengan siapa dia berkumpul, dengan siapa dia berteman. Hingga oleh para penyair diibaratkan dalam satu syairnya, man asyara asyrafan asya musyarrafan wa muasyaratil anzali ghairu musyarrafi. Barang siapa yang kumpul dengan orang-orang yang mulia, dia akan menjadi mulia. Dan barang siapa yang kumpul dengan orang-orang yang enggak baik, dia pun juga akan menjadi hina. Awalam taral jildal hakiri mugabbalan bi thagri lamma sara jildal mushafi. Tidakkah kau tahu kabar sebuah kulit sapi yang dahulu enggak ada nilainya, yang dijual murah, ketika dijadikan sebagai samaknya Al-Quran, sebagai bungkusnya Al-Quran, niscaya yang namanya bibir selalu menciuminya. Bahkan tangan pun yang menyentuhnya haruslah tangan yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Subhanallah. Ini kulit, ini hina, gak ada nilainya. Tapi karena kumpul dengan kalamullah, maka dia pun menjadi mulia. Maka itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kita untuk jalisul kubara, wasailul ulama, wa khalitul hukama. Duduklah kau dengan orang-orang besar. Duduklah kau dengan orang-orang alim. Bergaulah kau dengan orang-orang ahli hikmah. Duduk dengan mereka adalah ilmu. Duduk dengan mereka adalah kemuliaan. Na'udzubillah, yang jauh dari mereka pun juga akan mendapatkan kehinaan. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat dengan siapa kita berteman, dan dengan siapa kita mencintai, dan dengan kepada siapa kita mengagungkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang mulia di dunia maupun di akhirat. Hadza minni, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.